meninggalkan bid'ahmu, pernyataanmu yang berisi ini dan itu menyelisihi kitab dan sunnah, ya, jangan sekali-kali terpedaya gitu loh oleh kebaikannya. Dulu Syekh Mukbil mungkin juga pernah saya sampaikan, Syekhuna Mukbil rahimahullah saat sakit, ya, beliau dibawa ke sebuah rumah sakit yang ada di ibu kota Yaman, Sana'a. Kehadiran beliau di rumah sakit tersebut cukup menyita perhatian banyak pihak, karena nama beliau tidak asing di negeri Yaman itu. Gak ada satu bagian dari kota Yaman yang tidak pernah mendengar nama Syekh Mukbil. Ketenaran, kepopuleran beliau ini juga diketahui dengan baik oleh pemerintahan. Bukan saja oleh kawan, tapi oleh lawan juga, lawan-lawan dakwah Hizbiyun. Sehingga ketika Syekh dibawa ke rumah sakit, diobati di situ, yang jenguk itu bermacam-macam. Dari kalangan masyarakat biasa, para pelajar, aparat pemerintahan, bahkan sampai pada tingkatan presiden jenguk datang melihat kondisi Syekh. Apa yang dilakukan oleh Syekh? Menasehati semua yang datang, subhanallah. Dinasehati semuanya dengan nasihat kebaikan, nasihat berpegang kepada sunnah. Saat aparatur negara menjenguk beliau, dinasehati bahwa kita semua harus bersyukur kepada Allah karena negeri kita, negeri yang didatangi oleh para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Beri kemudahan para penuntut ilmu, mereka datang ke sini betul-betul ingin memperdalam agamanya supaya beribadah dengan baik, memiliki akidah yang lurus. Dinasehati itu. Abdul Majid Az-Zindani datang jenguk, tokoh IM terkenal. Banyak sekali, atau adalah beberapa orang yang terlibat dalam terorisme, tindakan-tindakan teror di Indonesia, yang belajar ke Abdul Majid Az-Zindani. Sebagian pelakunya ada. Tokoh yang dielulukan oleh kaum Khawarij, termasuk tempat di mana kader-kader Khawarij atau teroris yang di Indonesia itu belajar. Kalau di Yaman, di Abdul Majid Az-Zindani, Jami'atul Iman, Universitas Al-Iman. Datang jenguk melihat kondisi Syekh, mendoakan Syekh, mendoakan kesembuhan. Apa yang diucapkan oleh Syekh? Lagi-lagi nasihat. Beliau mengatakan jazakallah khair, terima kasih atas kunjungannya, doanya. Dan saya menasehati Anda dan orang-orang yang bersama dengan Anda untuk berpegang teguh kepada sunnah, tinggalkan hizbiyah. Dinasehati. Pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang dengan sunnah. Dinasehati. Semua itu enggak berlaku hanya pada Zindani saja. Banyak tokoh-tokoh Hizbiyun yang datang menjenguk Syekh. Kebaikan mereka mendoakan, menemui, itu tidak lantas kemudian sikap Syekh jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak. Tetap tegas, tetap berdiri di atas prinsip yang kokoh. Ini kan pelajaran buat kita, ya. Karena kita belajar kepada ulama itu bukan hanya sekedar ilmu, teori, ya, wawasan, belajar kitab ini, kitab itu, tidak. Tapi juga dari praktek, pengamalan beliau-beliau, para ulama, bagaimana di lapangan menyikapi berbagai hal. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Tidak jarang ketika seorang penuntut ilmu hanya mengambil manfaat berupa disiplin-disiplin ilmu saja dari gurunya, dia gak bisa mempraktekkan di lapangan. Dan banyak terjadi kekeliruan, bahkan bisa jadi menimbulkan fitnah. Pesan-pesan para salaf dulu itu, ya, ke anak-anaknya yang mau belajar sama ulama, itu kan diantaranya kamu belajar adabnya, kamu belajar akhlaknya, di samping kamu belajar apa? Ilmunya, begitu. Ini yang harus diserap oleh para penuntut ilmu. Di samping antum mempelajari kitab secara berjenjang, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, antum semua para thullabul ilm itu juga harus belajar dari akhlak guru kita, ustad-ustad kita, bagaimana akhlaknya, bagaimana keseharian ibadahnya, muamalahnya. Perkara ini yang sering dilupakan. Ya. Kita lihat Syekh Syekhuna Mukbir rahimahullah, beliau betul-betul tidak hanya mengajari santrinya soal disiplin ilmu yang memang sudah ada dalam kitab, tapi juga mengajari bagaimana, ya, supaya santri-santrinya ini mengambil faidah dari sikap beliau, ya, dari akhlaknya. Kita semua melihat bagaimana ketegasan beliau dalam hal ini, gak terpengaruh sama sekali. Dan ini bukan hal yang mudah loh, sulit. Kalau cuma mendengar cerita, mungkin, oh iya, harus begitu. Tapi belum tentu secara praktek. Bisa aja kita terpengaruh ketika ada ahli bid'ah berbaik hati kepada kita. Apalagi kalau kondisi kita sedang kesusahan. Iya kan? Susah, lagi BU. BU butuh uang gitu. Ya, tiba-tiba datang orang yang selama ini kita tahu benci sekali kepada sunnah, menawarkan bantuan. Kenapa? Lagi BU. Kalau ini ada, berapa antum butuhkan? Ini cuma sekedar cuma sekedar membantu antum saja. Udah jangan dipikirkan pengembaliannya. Udah gampang. Kasih bantuan besar. Biasanya seringnya kita itu keluh lidah kalau sudah seperti itu, ya. Berat kalau untuk di kemudian hari kita menyinggung dia. Nah, secara praktek memang seperti itu, berat, ya. Tapi ya kita harus belajar dari sikap para ulama. Mereka tetap teguh, kokoh. Ya. Bagaimanapun kebaikan yang selalu ditampakkan oleh ahli bid'ah, tetap tidak goyah. Ahli bid'ah adalah ahli bid'ah. Sebagaimana kita yakin kalau yang jelek itu tetap jelek dan enggak akan pernah berubah menjadi baik. Bid'ah itu tetap saja akan menjadi bid'ah sampai hari kiamat. enggak akan kemudian berubah menjadi sesuatu yang baik. Nah, ini sudah harus jadi pola pikir kita gitu. Namanya kejelekan itu tetap jelek. Ahli bidah adalah ahli bidah. Selama dia tidak bertaubat tetap seperti itu, dan saya harus hati-hati darinya. Pesan Imam Ahmad kepada Musaddad ini, jangan kamu ajak musyawarah ahli bidah dalam urusan agamamu. Jangan kamu jadikan dia sebagai teman di saat kamu safar. Karena banyak menipu, enggak jujur. Apapun yang dilakukannya tidak ikhlas. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala saat mengupas tentang bahayanya ahli bid'ah, beliau mengutip bahaya orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Beliau mengatakan bahwa ahli kitab Yahudi Nasrani sampai kapanpun mereka enggak akan pernah ridho kepada umat Islam. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani enggak akan pernah rela ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Nah, ahli bid'ah pun sama. Kata Syekh Rabi. Sama, ahli bid'ah juga tidak jauh beda. Mereka ingin kamu seperti mereka. Sama. Kalau kita waspada dari ahli kitab, dari Yahudi, dari Nasrani, maka kita juga harus waspada dari ahli bid'ah. Ya. Jadi wajar kalau soal safar pun diingatkan oleh Imam Ahmad. Jangan kamu safar sama ahli bid'ah. Ya. Nah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan mathalu ashabil bid'ah mathlul aqarib. Perumpamaan ahli bid'ah itu seperti kalajengking. Yadfanuna ru'usahum wa abdanahum. Mereka mengubur kepala-kepala dan tubuh-tubuhnya. Fit turab, di pasir. Mereka kubur kepalanya di pasir dan badannya. Wa yukhrijuna adnabahum. Dan mereka, kalajengking-kalajengking itu, memperlihatkan, mengeluarkan ekor-ekornya. Fa idza tamakkanu ladaghu. Kalau mereka kalajengking itu punya kesempatan, maka mereka akan menyengat. Kadzalika ahlul bidah. Ya, seperti itu, enggak jauh beda dengan ahlul bidah. Mukhtaffuna bainan nas. Mereka itu bersembunyi di tengah-tengah manusia. Fa idza tamakkanu, kalau kemudian mereka punya kesempatan, balagu ma yuridun, mereka akan menyampaikan semua yang mereka inginkan. Jadi ya harus waspada memang, kalau sudah diibaratkan seperti kala jengking itu ya harus hati-hati. Banyak orang yang tertipu kan dengan kalajengking karena kepalanya enggak kelihatan, tubuhnya enggak kelihatan, yang kelihatan cuma ekornya aja. Kalau kita enggak hati-hati, oh disengat. Sengatan kalajengking. Enggak main-main. Ahli bid'ah mirip persis, enggak jauh beda dengan kalajengking itu. Saat ada kesempatan kita lalai, kita enggak waspada, kita enggak hati-hati, jadi korban kita. Mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan dari pemikiran-pemikirannya. Kalau mereka dia jadikan sebagai teman musyawarah, kan artinya kita memang butuh kepada satu usulan, kan begitu. Butuh kepada masukan dari pihak lain. Ini berarti membuka peluang ahli bidah untuk menyampaikan sesuatu. Gitu. Demikian juga saat safar. Namanya safar kan, apalagi rombongan begitu ya, ada ta'awun di situ. Ya enggak? Ada ta'awun di situ. Dan kita paling seneng kalau safar dengan orang yang selalu neraktir. Bersafar berlima, berhenti di Alfamart atau di rest area misalnya. Kita enggak segera turun dari mobil gitu, nunggu yang duluan turun. Terus keluar bareng, terus makan. Kita enggak langsung bayar. Nunggu yang biasa selalu mentraktir, membayarkan. Seneng kan? Kita ingin selalu mengajak orang yang seperti ini. Safar ah sama fulan lah. Biar istilahnya, kalau orang Sunda bilang, duit weteh beteng sebeh. Gitu. Uang tetap utuh, perut kenyang. Gitu. Utuh uang, gak berkurang sedikit pun, perut kenyang. Gitu. Terus bibir basah. Kenapa basah? Ya karena makan dan minum gak kering kan. Gitu. Jadi kalau bahasa Sunda tadi, duit weteh beteng sebeh, bibir basah. Kok banyak e-e-nya? Ya begitulah. Maksudnya ini kaidah utama. Kalau bahasa Sunda itu yang paling penting antum bisa menguasai kata e. Sudah insya Allah selesai. E aja pokoknya. Gitu. Nah, jadi hati-hati. Kita jangan bermudah-mudahan dalam soal ini. Dan itu yang memang diingatkan oleh para ulama kita. Nah, khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faslun qala wa min hajri ahli al-bidai inda ahli sunnah tarkun nadhar fi kutubihim lima fiha minasyubuhat. Ini yang tadi disinggung sebelumnya, bahwa termasuk dari memboikot ahli bidah di sisi ahli sunnah adalah tidak melihat, dalam artian membaca kitab-kitab mereka karena di dalamnya banyak syubhat. Ya, di dalamnya banyak syubhat. Allati tatakhattaful qulub la siyama minha dha'ifah, yang bisa menyambar hati, apalagi hati yang lemah. Nah, hati yang mudah tersentuh, ya, mudah terbawa perasaan emosional. Wa fi hadha yaqulu hamilur rayatil jarhi wat ta'dil bihaqqin Rabi' al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Dalam hal ini Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala mengatakan, fa'alaikum bitalabil ilmi, hendaknya kalian benar-benar menuntut ilmu, wal ikhlas fihi lillah, selalu menghadirkan keikhlasan di dalamnya, semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, agar sekali lagi ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Ya. Qala wahtirami ulama sunnah, serta menghormati para ulama sunnah. Wal istifadati min ulumihim, dan mengambil faedah dari ilmu-ilmu mereka. Termasuk menghormati para ulama sunnah itu adalah kita membaca karya-karyanya, kita membaca buku-bukunya. Itu menghormati ulama ahlu sunnah. Ya. Termasuk menghormati ulama ahlu sunnah, kita menjalankan segala petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, nasihat tentang ibadah, nasihat tentang muamalah, tentang akhlak, tentang sikap-sikap yang benar kepada ahli bidah. Ya, menghormati, masuk kategori itu. Nah, Wa mujanabati kutubi ahlil bidah, kemudian menjauhi kitab-kitab karya ahlul bidah. Wa minha al-kutub al-fikriyah, di antaranya kitab-kitab yang berisi pemikiran-pemikiran logika. Al-mashhunah bil bid'ah wa dhalalat, yang penuh dengan kebid'ahan dan kesesatan. Wal afkar al-munharifah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini termasuk nasihat beliau supaya kita sekali lagi menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan, menghormati ulama sunnah, mengambil faidah ilmu dari mereka, menjauhi kitab-kitab karya ahli bidah. Kitab-kitab yang berisi teori-teori yang gak jelas, hasil-hasil pemikiran. Kitab-kitab yang penuh dengan kebid'ahan dan kesesatan. Wa katsirun minan nas yakhda'u asy-syabab wa yaqul iqra wa khudh al-haqqa watruk al-batila. Banyak orang yang saat ini menipu para pemuda. Para pemuda yang memang punya semangat sebenarnya terhadap Islam. Mereka mengatakan Iqra wa khudhil haq wa truk al batila. Baca saja, baca, bebas. Banyak buku yang bisa dibaca. Yang terpenting ambil yang benarnya, tinggalkan yang salahnya. Ya. Ini perangkap. Ya. Ini sesuatu yang membahayakan. Sepintas kilas mungkin dianggap benar. Apa salahnya membaca buku-buku Islami? Ya kan? Apa salahnya membaca buku-buku Islami? Buku-buku tentang agama. Yang penting kan kalau ada yang benar kita ambil, ada yang salah kita tinggalkan. Gitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi dengan mengatakan gak mungkin buku-buku Islam itu mengajarkan sesuatu yang batil. Gak mungkin. Buku-buku Islami itu pasti yang diajarkan adalah tentang kebaikan yang hak. Ini tipuan, ya, kata Syekh. Banyak orang yang menipu para pemuda dengan mengatakan seperti kata-kata tadi. Wa yakunu syabab masakin ma indahum syai. Sementara para pemuda dalam keadaan miskin ilmu, ma indahum syai, mereka enggak punya pengalaman, enggak punya pengetahuan apa-apa. Nah, miskin ilmu, enggak punya pengalaman, enggak punya pengetahuan apa-apa, dapat kata-kata dikiranya sebagai motivasi. Akhirnya ya sudah, bebas membaca buku, yang penting judulnya Islami. Ya. Ma indahum tamyiz bainal haqqi wal batil. Mereka enggak bisa atau mereka enggak punya, gak memiliki sesuatu yang bisa mereka jadikan sebagai alat untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Gak bisa mencerna gitu, mana yang hak, mana yang batil. Fayaqa'u fil batil, hingga akhirnya terjerumus dalam kebatilan. Wa yadhunnuhu haqqan, dalam keadaan mengira kalau itu hak. Wa yuharibul haq wa yadhunnuhu batilan, bahkan sampai pada tingkatan memerangi yang hak dalam keadaan mengira kalau itu adalah kebatilan. Wa hadza hasala likathirin minan nas bihadhihi al-masidah. Ini terjadi pada banyak orang. Ya. Gara-gara perangkap yang seperti ini. Perangkap yang berbunyi, baca saja buku apapun, ya. Yang penting kamu ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Ini kalau mengenai para pemuda yang disebutkan tadi, yang gak punya modal ilmu apa-apa, yang gak punya modal apa-apa dalam hal ilmu, pengetahuan dan pengalaman, oh, bisa celaka itu mereka, ke laut. Jadi seperti yang tadi disampaikan, jangan gegabah membaca sebuah kitab yang berbau islami saja kita gak boleh gegabah, apalagi kitab-kitab yang sebenarnya secara manfaat tidak terlalu kita butuhkan. Baca buku-buku yang isinya hanya tentang perkembangan dunia, ini dan itu, teknologi ini dan itu, sibuk membaca itu, ngerti juga enggak. Terus buku-buku yang isinya tarbiyah, pendidikan, akidah, ibadah, ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Fasalafu makanu yaqra'una li ahli al-bidah. Para salaf itu enggak pernah membaca buku-buku karya ahlul bidah. Enggak pernah membaca. Wa ulifat kutubun fit tahdhiri min kutubi ahli al-bidah. Bahkan justru yang ada di karang, ditulis kitab-kitab yang isinya memperingatkan, mentahdir kitab-kitab karya ahlul bidah, seperti yang dilakukan oleh Syekh Rabi tadi. Kita sampaikan contohnya, beliau menulis kitab isinya membantah Sayyid Kutub atau tokoh-tokoh lainnya. Wa minha kitabul muwaffaq Ibnu Qudamah fi tahrimi nadhar fi kutubi ahli al-bidah. Di antara contohnya ada kitab karya Ibnu Qudamah tentang haramnya melihat, membaca kitab-kitab ahli al-bidah. Wa hunaka tahdhirat min al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Adh-Dhahabi wa Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim kulluhum hadzaru min kutubi ahli al-bidai tahdhiran syadidan. Ada juga peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, semuanya mereka memberikan peringatan yang keras kepada kitab-kitab karya ahli al-bidah. Haddaru minha, mereka mentahdirinya. Jangan baca kitab ini, jangan baca kitab itu. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Wa ba'dhuhum yara ihraqaha, bahkan ada sebagian mereka yang berinisiatif atau punya pandangan untuk membakar kitab-kitab karya ahlul bidah. Jangan kemudian kita bermudah-mudah lalu mengoleksi kitab-kitab tersebut supaya perpustakaan banyak, pokoknya mah kitab apapun ada di situ. Sebagian para ulama bahkan menganggap perlu untuk membakar kitab-kitab karya ahlul bidah. Kecuali kalau kitab-kitab tersebut disimpan tapi diberi peringatan agar orang tahu bahwa Jangan sekali-kali mendekati, melihat, membaca buku-buku tersebut. Karena buku-buku ini buku-buku sesat. Misalnya. Qala wa minhum Ibnu Qayyim wa minhum Ahmad bin Hanbal. Jadi antara ulama yang menganggap perlu dibakar ini kitab-kitab ahli bidah itu adalah Imam Ibnu Qayyim, Imam Ahmad bin Hanbal. Au itslafaha, atau kalau tidak disarankan untuk membakarnya, maka memusnahkannya. Memusnahkan itu bagaimana? Ya dibuang misalnya. Ya. Dibuang saja. Bi anna fiha dammarun lil ummah fiha ifsad. Sebab di dalamnya mengandung sesuatu yang bisa menghancurkan umat dan merusak umat. Nah, karena terkadang apa yang ditulis itu lebih memberikan pengaruh ya daripada apa yang disampaikan melalui kata-kata, sehingga saat dibaca itu pengaruhnya apa? Besar. Apalagi di zaman sekarang ini, orang menganggap bahwa apa yang dibaca dalam bentuk tulisan itu jauh lebih bisa dipercaya daripada apa yang disampaikan melalui kata-kata. Karena zaman sekarang kan zaman yang ya kedustaan sudah merajalela, penipuan-penipuan sudah berkembang luas. Ya. Bahkan mungkin ada yang menganggap takut kalau mendengarkan perkataannya, karena bisa jadi mengandung hipnotis. Akhirnya lebih memilih untuk membaca buku-buku. Padahal buku-buku bacaan juga ada unsur hipnotisnya. Ya. Karena kata-kata yang dirangkai dalam bentuk tulisan itu juga mengandung unsur magic. Ya. Banyak yang terbuai, ya kan? Nah. Karena itu kitab-kitab ahli bidah sama sekali tidak boleh untuk dijadikan konsumsi kita, apalagi untuk menambah wawasan dalam agama misalnya. Jangan. Kita tidak membutuhkan kitab-kitab mereka, karena kitab-kitab karya para ulama ahlu sunnah pun sangat banyak dan belum semuanya bisa kita baca. Qala falamma intasharat kutubu ahli al-bidah fi awsatil muslimin tasahala katsirun minal muslimin wa waqa'u fi habaili ahli al-bidah. Ketika kitab-kitab ahli bidah itu tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin, maka banyak dari kalangan kaum muslimin yang kemudian mulai bermudah-mudah hingga akhirnya terjerumus dalam jerat-jerat ahlul bidah. Soro hadza mu'tazilian, ada yang kemudian jadi seorang mu'tazilah. Wa hadza asy'ariyan, ada yang kemudian jadi seorang asy'ari. Wa hadza sufiyan, ada yang kemudian jadi seorang sufi. Wa hadza, ada yang kemudian jadi ini, jadi itu, macam-macam. Padahal awalnya polos. Awalnya polosan. Enggak ngerti apa-apa, cuma punya semangat dalam beragama gitu. Akhirnya membaca buku-buku yang salah, hasil akhirnya jadi menyimpang, jadi salah waliyullah. Bayangkan kalau seandainya kitab-kitab yang menyebar, kitab-kitab karya ahli bidah itu tidak ada yang mengingatkan akan bahayanya, apa yang terjadi? Rusak umat ini, hancur umat ini. Ya. Semakin tenggelam kitab-kitab sunnah. Ya. Karena bisa jadi kitab-kitab yang ditulis oleh ahli bidah itu lebih menarik loh. Baik secara tampilan, ilustrasi, isi, dan yang lainnya. dari segi harga juga. Hai, kitab-kitab Ahlus Sunnah mahal. Kitab Ahli Bid'ah lebih menarik dari segi harga, lebih murah. Nah, itu. Tata cara ibadah misalnya, tata cara ibadah, ada buku judulnya Tata Cara Ibadah, ditulis oleh Ahlus Sunnah, memang mahal harganya. Misalnya 50 halaman harganya sudah ratusan ribu. Nah, terus ada buku yang sama, Tata Cara Ibadah, ditulis oleh seorang sufi, 100 halaman harganya cuma puluhan ribu. Wah, ini kan berbahaya. Bayangkan kalau seandainya tidak ada yang mengingatkan, orang pasti akan lebih cenderung memilih yang lebih murah dari segi harga, ya kan? Yang lebih menarik dari segi tampilan. Dan walhamdulillah para ulama Ahlus Sunnah memberikan peringatan, hati-hati dari kitab-kitab Ahlul Bidah. Ya, jangan sekali-kali membelinya, membacanya, walaupun harganya murah, tampilannya bagus. Ya, mendingan beli kitab karya Ahlus Sunnah, sekalipun harganya mahal, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Jangan berpikir soal berapa ya, biaya yang dikeluarkan. Kalau untuk kebaikan itu, jangan ada kalkulasi lah. Ya. Untuk kebaikan, untuk keselamatan dunia dan akhirat, kalau kita masih hitung-hitungan, nanti celaka. Jangan ada hitung-hitungan. Sudah, berapa? Sudah. Apapun harus kita lakukan demi kemajuan dakwah Ahlus Sunnah. Biarpun kadang kita harus berkorban lebih, kalau itu untuk kebaikan dakwah Ahlus Sunnah, dakwah tauhid, lakukan dan kita ikut andil di situ. Pahalanya besar, enggak sia-sia apa yang kita lakukan. Dan yakini kalau apa yang kita lakukan juga jihad, bagian dari jihad fi sabilillah. Karena kalau semakin tersebar sunnah, semakin tersebar tauhid, akan semakin tenggelam bid'ah dan syirik, ya kan? Nah. Nah, jadi kalau kitab-kitab ahli bid'ah sudah tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin, banyak dari kalangan kaum muslimin yang bermuda-muda, akhirnya mereka jatuh dalam jerat-jerat ahlil bidah. Apalagi kalau tidak ada yang mengingatkan. Makanya gak heran kalau ada yang kemudian gara-gara membaca satu kitab, dia jadi Mu'tazili. Gara-gara membaca satu kitab, dia jadi Jahmiyah, dia jadi Ash'ari, dia jadi Sufi. Dan ini tidak terjadi di zaman sekarang saja. Ini terjadi sejak dulu. Nanti akan kita baca. Ini terjadi sejak dulu. Enggak sedikit orang yang kemudian terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, dengan pemikiran Asy'ariyah karena gara-gara membaca sesuatu dari karya mereka. Ada yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah karena gara-gara membaca beberapa kalimat, ya, sedikit tulisan dari seorang Mu'tazili. Wa ma baqiya illa qillatun mimman yasluku maslaka salaf as-salihi fi hadzal khadmil ha'il min ahlil bid'ah wal iyadh billah. Sehingga tidak tersisa kecuali hanya sedikit saja yang masih menempuh jalan salaf di tengah-tengah lautan yang luas atau komunitas yang banyak dari kalangan ahlul bid'ah. Waliyahubillah. Ahlu sunnah semakin sedikit. Mas sabab, apa sih yang menjadi sebabnya? As-sababu huwa mithlu hadihin nadhariyah. Sebabnya adalah pandangan yang seperti tadi disebutkan. Iqra khudil haq watrukul batil. Baca saja bebas buku-buku Islam. Ambil yang benarnya, tinggalkan yang batilnya. Fayati fayakhudul batil wa yaruddul haq. Kemudian ada orang yang terpengaruh dengan kata-kata itu, dengan pemikiran itu, lalu mengamalkannya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang dia ambil kebatilan, yang dia tinggalkan kebenaran. Waliyahu billah. Waqad kana salaf amsal Ibn Sirin wa imamin a'imati sunnah, imamin a'imati sunnah wa Ayyub as-Sikhtiyani ya'rid alaihim min ahli al-bidah an yaqra'u alaihi ayatan min al-Qur'an yaqul wala nisfu kalimah. Dulu para salaf seperti Ibn Sirin, seorang imam tokoh ahlu sunnah, dan juga Imam Ayyub As-Sikhtiyani, saat ada ahli bid'ah yang menawari kepada mereka untuk membacakan satu ayat dari Al-Quran, maka mereka mengatakan wala nisfa kalimah, jangan, enggak perlu, setengah kalimat pun tidak perlu. Kenapa? Yafham anna hadha yuridu an yulabbisa alaih, karena paham bahwa ahli bid'ah ini ingin menipunya. Ya. Wa yaslu al-aya alaihi liyastakhrij minha syubhatan. Dia baca ayat tapi tujuannya untuk mengeluarkan syubhatnya. Fayaqul la asma. Maka para salaf mengatakan la asma. Ya. Saya tidak mau mendengar. Lima dayaf al hada yaqul inna qalbi laysa biyadi wa akhafu ala nafsi al fitnah. Kenapa para salaf itu mengatakan saya enggak mau dengar, setengah kalimat pun enggak mau? Lima dayaf al hada, kenapa melakukan hal yang seperti ini? Yaqul, jawabannya kata para salaf seperti Ayyub As-Sikhtiyani dan Ibnu Sirin, inna qalbi laysa biyadi. Hatiku itu tidak dalam genggamanku. Ini hatiku tidak dalam genggamanku. Wa akhafu ala nafsi alfitnata, aku takut ada fitnah yang masuk dalam diriku. Ini jawaban yang luar biasa. Ya. Patut untuk menjadi contoh buat kita. Ini kan sadar bahwa hati itu lemah. Yang menggenggam hati itu Allah. Khawatir karena gara-gara bermudah-mudah dalam mendengarkan kata-kata yang disampaikan ahli bidah, akhirnya Allah merubah kondisi hati. Waliyadu billah. Ini yang kita tidak mau, kan? Hidayah sunnah mahal, taufik itu mahal. Enggak ada yang bisa memberikan taufik kecuali Allah. Jadi harus dijaga. Jangan kemudian bermudah-mudah, yang pada akhirnya menjadi sebab kita yang menyimpang, waliyallahu billah. Kita yang terpengaruh, kita yang kena syubhat. Karena kejelekan apapun yang terjadi pada diri kita, yaitu karena sebab dan ulah kita sendiri. Maka cobalah bertanya pada diri sendiri. Jangan dulu mengkambing hitamkan orang lain, tapi coba tengok, coba introspeksi diri. Begitu. Dalam muamalah juga ini penting. Untuk jadi bahan renungan kita. ketika ada teman-teman kita kok sepertinya menjauhi kita, ketika ada orang-orang soleh kok menjauhi kita, kok enggak mau lagi kerjasama dengan kita. Coba introspeksi, coba tengok keadaan diri sendiri. Barangkali ada kesalahan yang pernah dilakukan. Barangkali ada satu perangai yang tidak pantas yang kemudian membuat orang lain itu enggak suka. Jangan kemudian yang dikedepankan malah menyalahkan orang lain. Mereka meninggalkan aku. Mereka yang sudah enggak mau perhatian terhadapku, mereka yang sudah enggak mau berjalan denganku. Jangan begitu. Jangan jadi telunjuk itu selalu diarahkan ke orang lain. Cobalah sekali-kali diarahkan pada diri sendiri. Kalau satu jari kita gunakan untuk menunjuk orang lain, maka akan ada 2-3 jari yang kemudian akan menunjuk ke arah kita. Ya. Nah. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi penting kita sadar diri, introspeksi. Ini para salaf ya. Ketika ada ahli bid'ah yang menawari sesuatu, dan itu kebaikan loh. Kebaikan. Mau membacakan ayat, membacakan hadis, itu kan kebaikan. Tapi para salaf tidak terpengaruh dengan itu. Enggak. Enggak perlu. Alasannya apa? Sederhana tapi dalam. Sederhana tapi dalam. Ya. Kalau bahasa Sunda itu dalam tuh jero gitu. Jero dalam sekali. Sederhana sebenarnya kalimatnya. Apa itu? Inna qalbi laisa biyadi. Hatiku tidak dalam genggamanku. Ya. Wa akhafu 'ala nafsi al-fitnah. Aku takut ada fitnah yang menimpa diriku. Ini kan dalam sekali kalau kita kaji, kalau kita telaah itu. Ini upaya penyelamatan diri yang paling baik, halus tapi menusuk. Gitu ya. Halus tapi menusuk, menyerang juga kan sebenarnya. Nah, takut yang kamu sampaikan itu fitnah, makanya aku harus memproteksi apa? Diri, begitu. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini idza kanal a'immatu yakhafuna ala anfusihim al-fitnah anta kaifa ta'man? Kaifa ta'man? Kata Syekh, kalau para tokoh-tokoh dari kalangan ahlu sunnah saja mereka mengkhawatirkan fitnah menimpa diri-dirinya, lalu bagaimana kamu kok merasa aman? Kaifa ta'man? Bagaimana bisa kamu merasa aman? Tokoh-tokoh ulama besar loh, ahlu sunnah saja khawatir kalau ada fitnah yang menimpa dirinya, terus kamu kok merasa aman, santai-santai saja? Ya. Kamu tidak peduli. Kalau mereka para ulama betul-betul menjaga dirinya agar jangan sampai ada fitnah yang masuk dan mempengaruhi dirinya, maka kita lebih utama harus melakukan itu. Ya. Nah, wal kitabu mathalul jalis atau mithlul jalis, kitab itu seperti teman duduk. Ya. Fala budda min dararin yalhaq man yaqra fi kutubi ahli bidah wa yujalisuhum, dan pasti ada bahaya yang datang menimpa orang yang membaca kitab-kitab karya ahlul bid'ah. Ya. Dan selalu berdekatan dengan kitab-kitab mereka, pasti ada bahaya. Karena kitab seperti apa? Teman duduk. Ya. Qala syair, seorang penyair mengatakan, wa khairu makanin fiddana sarjun sabihun, wa khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik tempat di kendaraan adalah kendaraan yang pelananya cepat, ya, bisa dipacu dengan cepat. Terus baik-baik kendaraan. Wa khairu jalisin fi zaman, dan sebaik-baik teman, ya, sebaik-baik teman yang menyertai setiap waktu itu adalah kitab, buku, buku baca. Wa ana aqul, dan saya katakan, kata Syekh, wa qad yakunu syarrun jalis fi zaman kitab. Bisa jadi teman duduk yang paling jelek setiap waktu itu adalah kitab. Kitabnya karya ahlul bidah. Itu teman yang jelek. Wa qad yakunu kana fihi al-kir hadzal kitab bal ashad, bahkan kitab itu sendiri bisa jadi seperti si tukang pandai besi. Ya. Bahkan bisa jadi lebih parah daripada itu. Artinya kitab itu kalau sudah dijadikan sebagai teman duduk, maka bisa memberikan pengaruh. Kalau kitabnya kitab ahlu bid'ah, berarti pengaruhnya jelek. Tapi kalau kitabnya kitab ahlu sunnah, maka pengaruhnya baik. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memilah-milah kitab-kitab, bacaan-bacaan, buku-buku yang berkembang dewasa ini. Harus dipilih, ya, harus dicermati, harus dicari tahu pengarangnya siapa, isinya apa. Dan kita harus melindungi anak-anak kita, para pemuda kita yang mungkin mulai senang membaca. Jangan membaca buku-buku yang sembarangan, ya, karena pengaruhnya bisa merepotkan, nah, membahayakan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita tutup begitu dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.